Sekarang bab 65, meminta Allah sebagai perantara kepada makhluk. La yastashfa'u billahi ala khalqihi. Jangan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluk. Kita lihat dulu satu hadisnya, baru nanti kita lihat kesimpulan babnya itu apa. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im menuturkan bahwa ada seorang badui mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang telah melemah, anak istri kelaparan, dan harta benda telah musnah. Mintakanlah kami hujan kepada Rabbmu. Sesungguhnya kami minta Allah sebagai perantara kepadamu dan mintamu sebagai perantara kepada Allah. Nah, garis bawah itu, sesungguhnya kami minta Allah sebagai perantara kepadamu dan memintamu sebagai perantara kepada Allah. Keliru enggak? Keliru. Meminta Allah, Allah ini diminta jadi perantara kepada Nabi Muhammad. Dan juga kami memintamu sebagai perantara kami kepada Allah. Enggak boleh. Berarti Nabi SAW menjadikan, dan Allah itu jadikan perantara untuk kepada, supaya sampai kepada Nabi. Jelas keliru. Ya, maka ditulis itu hal ini juga bab 65 ini maksudnya tanda kurang adab kepada Allah. Karena harusnya Allah yang di atas. Sehingga kalau menuju Allah baru nanti lewat perantaraan Nabi Muhammad. Bukan Allah jadi perantara untuk Nabi Muhammad. Jadi ada kita terus Nabi Muhammad baru Allah. Gak boleh dibuat sebaliknya. Kita Allah baru tujuannya Nabi Muhammad. Gak boleh. Ini diistilahkan dengan istilah syafaat ini. Perantara juga sama. Allah yang dijadikan pemberi syafaat berarti supaya sampai pada Nabi Muhammad. Kebalik di sini. Sekarang kita lihat lanjutannya. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Beliau terus bertasbih sehingga para sahabat takut sekiranya beliau SAW marah. Nabi SAW lantas bersabda, aku kasihan kepadamu. Apakah engkau tidak mengetahui siapa itu Allah? Sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih tinggi daripada apa yang kamu ucapkan. Allah tidak boleh dijadikan perantara kepada salah seorang makhluknya. Nah, digarisbawahi, inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih tinggi daripada apa yang kamu ucapkan. Allah itu lebih tinggi. Innahu la yastashfa'u billah ala ahadin min khalqi. Allah tidak boleh dijadikan perantara kepada salah seorang makhluknya. Sekarang kita lihat kandungan babnya. Kandungan bab 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengucapkan kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Baik, 2. Tatkala mendengar ucapan itu, raut muka Rasulullah SAW berubah sehingga juga berpengaruh pada raut muka para sahabat. Jadi Rasulullah SAW, tanda beliau tidak suka bisa dilihat dari mukanya, bisa dilihat dari wajah beliau. Terus Rasulullah ketiga, Rasulullah tidak mengingkari ucapan badui kepadanya, kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Terus yang keempat, perlu diperhatikan makna ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala hal yang tak layak dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, perlu diperhatikan makna ucapan Subhanallah, bahwasanya Allah tidak pantas dijadikan seperti itu. Maka Nabi SAW ucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah suci dari pikiranmu tadi. Kok kamu jadikan Allah yang jadi perantara menuju Muhammad? Yang kelima, orang-orang Islam meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Orang Islam meminta kepada Rasulullah SAW, berarti Rasulullah SAW itu dijadikan tempat untuk minta tawassul. Namun Rasulullah SAW masih apa? Hidup. Beri catatan situ, Rasul masih hidup. Bukan telah meninggal dunia, bukan sudah berada di kubur. Maka mereka tawasul dengan Rasul yang masih hidup. Ketika Rasulullah SAW sudah tiada, meninggal dunia, tidak lagi minta pada Rasul, jadi tawasul. Ini dalam hal diturunkannya hujan. Ya, demikian kita cukupkan. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.